Baik, itu kajian tentang Alif Lam. Kita masih meneruskan indeks Quran. Ibu dan Bapak tolong dibuka indeks Al-Quran jilid 4-nya halaman 44 ya. Ini pentingnya bimbingan. Pentingnya bimbingan ya. Baik. Sebelumnya pelajaran tajwid saya teruskan sedikit ini mengenai apa ini? Mad wajib mutasil sudah kita bahas. Ini hukumi mati ya. Hukumi mati ini ada di halaman ke-28 ya. 28, 29, 30 hukumi mati. Jadi di dalam pelajaran tajwid itu ada nun mati atau tanwin, ada lam mati, ada mim mati, ada juga nanti huruf mati bertemu huruf mati. Itu ya. Jadi, ini harus dipahami betul. Nah ini. Hukum mim mati, nah ini. Hukum mim mati saat berhadapan dengan huruf hijaiyah terbagi tiga kelompok. Satu idgham mimi, kedua ikhfa syafawi, ketiga izhar, keempat izhar syafawi. Jadi dibagi empat. Ada yang membagi tiga juga. Itu idgham mimi, ya. Ada juga ikhfa syafawi, kemudian izhar syafawi. Ada yang membagi tiga. Di dalam idhar syafawi itu ada idhar. Nah, hukum mim mati ya, untuk idhar ini dibagi dua. Ada idhar saja, kemudian ada idhar syafawi gitu ya. Jadi ada dua versi. Itu ada yang membagi dua, ada yang membagi tiga. Nah, ini idhar dibagi dua. Itu ya, ada idhar ini dibagi dua. Nah, ini sebentar. Idhar dibagi dua, ada idhar saja, ada idhar syafawi. Ada juga yang membagi empat. Membagi empat berarti ya tadi. Idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi. Ada yang membagi tiga. Kalau membagi tiga berarti dia dimulai dari idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi gitu. Jadi idharnya sama di idhar syafawi juga gitu. Ini ya hukum mim mati itu. Hukum mim mati idhar dibagi dua, ada idhar dan idhar syafawi. Hukum mim mati idhar ini ada idhar syafawi ya pembagian. Nah, perbedaan idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi atau idhar ini di sini diberikan contoh. Misalnya idgham mimi lahum masalah. Idgham mimi karena mim mati ketemu mim. Lahum masalah, mim mati ketemu mim. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Tuh, ya. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Melebur, ditahan dan dengung. Sama seperti gunah ya. Lahum masalah, lahum masalah karena mim matinya ketemu mim. Tuh. Mim mati bertemu dengan mim hidup. Itu idgham mimi. Lahum masalah ya. Ya. Mim mati bertemu dengan mim. Seakan-akan di mim keduanya ada sidahnya. Walaupun cetakan Indonesia sudah ada. Cetakan Timur Tengah ada yang pakai sidah, ada enggak di mim keduanya. Tapi tetap bacanya seperti ada sidah, ada tasid. Lahum, seperti nyambung. Lahum masalah, M-nya jadi double. Lahum masalah, mim mati ketemu mim. Kemudian, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Naba'ahum, tuh, mim mati bertemu dengan ba. Naba'ahum, tapi disertai dengan samar. Itulah ciri khas ikhfa syafawi. Naba'ahum itu ya. Naba'ahum iya. Naba'ahum bilhaq. Tuh, mim mati ketemu ba. Mim mati berhadapan dengan ba. Ikhwa syafawi. Tuh, ya. Ditahan disertai samar. Naba'ahum. Hampir mirip dengan idgomimi ya. Idgomimi juga ditahan. Lahum masalah. Itu guna. Kalau ini sedikit bindeng gitu ya. Naba'ahum. Sama-sama ditahan kan. Sedangkan idhar dilepas. Nah, apalagi idhar safawi ini. Kenapa? Naba'ahum karena mimati ketemu ba. Naba'ahum bilhaq. Jadi idgomimi dan ikhfa safawi sama-sama ditahan. Sama-sama samar. Kalau idgomimi lebih ke gunnah dengungnya. Kalau ini samanya ke ikhfa. Itu ya. Sama-sama dengungnya gitu kan. Nah ini. Beda dengan yang bawah. Idhar syafawi. Wahum. Wahum fiha. Tuh. Wahum fiha. Nah, itu dibaca jelas. Karena mimatinya bertemu dengan fa. Wahum fiha. Idhar syafawi. Itu ya. Dibaca jelas. Idhar syafawi. Sangat jelas. Itu idhar syafawi. Kenapa? Karena mimatinya bertemu dengan ba. Ya. Jelas bunyi mimatinya. Wahum fiha. Belajarnya dihentak. Tapi hentakannya tidak boleh ada saat sudah bagus. Jelas bunyi mimatinya. Wahum fiha. Ini. Ya. Wahum fiha. Kenapa? Karena mimatinya bertemu dengan fa. Atau mimati ketemu. Ya. Ini waw dan fa. Idhar syafawi. Itu. Di dalamnya juga nanti ada idhar. Jelas bunyinya. Tuh. Jadi kalau mimati ketemu mim idgomimi. Ini. Nih, saya tak tunjukin. Mimati ketemu mim. Mimati ketemu ba. Ispa syafawi. Itu sebetulnya. Nanti mimati ketemu selain mim dan ba. Idhar. Di dalam idhar itu nanti ada mimati ketemu waw fa. Jadi hurufnya 28 dikurangi 2. Ini 2. Satu mimati ketemu mim, itu mimi. Satu mimati ketemu ba. Berarti sisanya 26. Yang 26 itu di dalamnya nanti ada waw dan fa. Nah, mimati ketemu waw dan atau fa itu idharnya sangat, sangat idhar. Nah, itu syafatain ya. Suara bibirnya harus jangan ditahan. Itulah idhar syafawi. Ada yang membagi 3. Berarti kalau dibagi 3. Mimati ketemu mim, itu mimi. Mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba, di sini disamakan idhar syafawi. Idhar syafawinya mana? Pokoknya kalau mimati ketemu selain mim dan ba. Ada yang membagi 4, mimati ketemu mim idgomimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar, harus dibaca jelas. Tapi di dalamnya ada mimati ketemu waw atau fa, itu idharnya ditambahin idhar syafawi. Itu sama aja ya. Itu harus paham ini. Tidak ada yang bagi 4, ada yang bagi 3, sama saja sebenarnya. Menjelaskan bahwa idhar syafawi itu harus benar-benar dibacanya jelas, jangan sampai ditahan. Jangan wahum wahum wahum, jelas wahum fiha itu. Ya. Nah, idhar kalau mimatinya ketemu selain mim dan ba, selain waw dan fa itu. Ya, kalau mau membagi 4. Kalau mau membagi 3, nah, langsung aja. Mimati ketemu mim idgomimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar syafawi. Bisa dibagi 3. Kalau dibagi 4 juga boleh. Mimati ketemu mim idgomimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba. Berarti 26 hurufnya kan? Huruf hijaiyahnya 28. Kurangi 2, 26. Mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Nah, di dalam idhar itu di 28, di 28 dikurangi 2, 26. Nah, di 26 ini dikurangi 2 lagi. Waw dan fa itu idhar. Karena mimati ketemu waw dan fa, idharnya harus banget-banget idhar. Idhar syafawi itu ya. Alam ya'lam. Tuh, contohnya. Menarik ya kalau ibu dan bapak sudah memiliki nanti CD tutorial ini. Nih, karena mimati ketemu mim idgomimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Kalau mimati ketemu selain mim dan ba, nah ini tuh selain mim dan ba. Jadi mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, ro, zai, sin, shin, so, to, to, zo, ain, rin, fa. Fa-nya ini idhar syafawi nanti. Kof, kap, lam, mim. Ya, mimnya enggak, idgomimi. Kaf, lam, nun, waw, ha, iya. Waw-nya enggak, ini waw-nya untuk idhar syafawi. Itu. Jadi kalau mimati ketemu mim ini idgomimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu ini huruf-huruf ini selain mim dan bahkan ini, yang ini itu idhar. Di dalam idhar ini kalau mimatinya ketemu waw dan fa, idharnya sangat idhar safawi. Kalau mau dibagi empat, kalau mau dibagi tiga, mimati ketemu mim ilgo mimi, mimati ketemu ba iswa syafawi. Nah, mimati ketemu selain mim dan ba, berarti ini selain disebut di sini langsung idhar syafawi. Boleh jadi tiga gitu, mana aja ya. Dibagi tiga boleh, dibagi empat boleh. Nah ini, saat mimati ketemu selain mim dan ba. Jadi idhar syafawi kalau membagi tiga. Kalau membagi empat idhar, di dalamnya ada mimati ketemu waw dan fa yang tak merahin, waw dan fa, yaitu idhar syafawi. Terjadinya apabila mimati bertemu dengan mim mati ini bertemu dengan selain mim dan ba, itu idhar. Di dalamnya ada waw dan fa, mimati ketemu waw dan fa, jadi idhar syafawi. Itu ya, itu animasinya ya. Nih, mimati bertemu selain mim dan ba. Pokoknya selain mim dan ba, huruf hijaiyah kan 28, kurangi 2. Nah ini nanti insya Allah bagian ini bisa didapat ya. Nanti lagi diusahakan untuk di print. Printnya kemarin nanti ngadat ya. Itu idhar syafawi apabila mimatinya ketemu waw atau fa. Tuh, dibaca jelas tanpa ditahan. Lahum fil akhirah. Apabila mimatinya bertemu dengan fa. Nah ini dia. Mimati bertemu dengan waw atau fa idhar syafawi. Mimati ketemu waw atau fa. Ya, idhar syafawi. Baik. Indeks Qur'annya untuk murattal hari Jumat. InsyaAllah surah Al-An'am ayat 1-37 ya. Bisa disiapkan. Surah Al-An'am. Ayat 1-37. Baik, untuk murotalnya kita teruskan. Murotalnya itu ya untuk hari Jumat 1-37. Untuk indeksnya dibuka indeks jilid keempat halaman 44 ya. Tentang pentingnya bimbingan. Surah ketiga ayat ke-8. Terima kasih untuk SMS nih beberapa yang Pak Hari kok kayak manis sekarang enggak sulit ke Tangerang ya. Nanti saya sampaikan pada teknisinya. Ya, ada dari Gawasari juga ya, Bapak siapa tuh? Iya, tadi malam ketemu. Aduh, susah sekali Pak Hari sekarang gelombang radio kayak manis karena memang banyak radio ya sekarang di kiri kanan itu mereka besar-besar. Ya, nanti coba kami sampaikan. Kesulitan sekali. Mungkin dari Ibu dan Bapak bagaimana nih laporannya ya. Ini pentingnya bimbingan surah ketiga ayat ke-8. Sudah ketemu? Ya, bagus sekali nih ayatnya ya. Sering kita pakai doa ini. Halaman 50 ya, yang memiliki Quran berwarna atau terjemah perkata. Coba saya juga maunya pakai komputer juga nih ya. Jadi biar double. Direkamin. Nih, saya cari. Kalau pakai komputer lebih enak. Nanti kapan hari Ibu dan Bapak ingin softwarenya, nah bisa nanti. Surah 8, tertinggal milih 8, Al-Anfa. Surah ke-8. Nih, surah ketiga, ayatnya tulis di sini 8. Tuh, 8 sampai 8. Nah, tinggal okay. Keluar suratnya tuh ya. Nah ini dia canggihnya teknologi ya. Masya Allah nih. Jadi Robbana. Ini. Sudah ketemu ya. Nah tak besarin dulu nih. Pak Ari mau itu kopiannya. Insya Allah nanti ya. Yang ibu-ibu dan bapak yang menginginkan nih. Tapi tulisannya memang tidak begitu bagus nih. Kalau pakai komputer. Itu ya, ada. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tuh. Rabbana la tuzigh. Banyak tujik, bukan ini. Tuzigh ada memang di sini diidghamkan ke qaf tuzigh. Ada enggak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah ini Rabbana, mereka berdoa ya, ini banyak yang berdoa kan seperti itu. Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan, engkau sesatkan kami, hati kami, qulubana hati kami, ba'da idh hadaitana, ba'da idh hadaitana ni, ba'da idh hadaitana, ba'da sesudah idh hadaitana, ya, engkau tunjukkan kami, saat ya, engkau beri hidayah kepada kami, jangan dicondongkan lagi. Wahab lana, dan berilah untuk kami min ladunka rahmah, dari sisi engkau rahmat ya rahmah. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, antal anta engkau sesungguhnya engkau, innaka antal wahab, sesungguhnya engkau al wahab, maha pemberi. Nah ini mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi engkau, karena sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Ini memang gak usah dijelaskan ya, tapi ini bagus untuk doa. Di bawahnya juga masih ada itu ya, di ayat ke-9-nya. Rabbana innaka jami'un nasi liya, ya, jami'un nasi liyaumi la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia liyaumil la raiba fi, untuk hari tak ada keraguan padanya. Innallah, sesungguhnya engkau ya Allah, la yukhliful mi'ad. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya, tepat janji gitu ya. Nah ini. Ini tentang pentingnya bimbingan. Bimbingan ya. Jadi selain kita berusaha, berdoa penting, sangat penting gitu. Ya, ada istilah sambil berusaha ya, berdoa dan berusaha. Berdoa terus juga kurang tepat, usaha terus tanpa doa juga tidak akan sampai. Nah ini berdoa, betul tidak akan sampai, betul. Sholat, sholat juga kan doa. Coba orang yang berbuat baik tapi nggak sholat, nggak ada artinya ya gitu ya. Sholat ini ibarat nomor satu. Sedangkan amalan yang lain itu ibarat nol. Ngumpulin sebanyak-banyaknya nol tidak ada artinya tanpa nomor satu. Nah, ada nol satu sedekah jadi 10. Kasih nol lagi infak atau kasih nol satu jadi 100. Sedekah bantu anak yatim ini dan itu, bantu lagi nol. Jadi tambah nol lagi jadi 1000. Nah, itu pentingnya nol itu ya. Ini itu. Dari Mbak Yeti, Pak Ari di Depok gak ketangkep. Saya sedang nginep di perumahan Pondok Sukma Jaya. Oh iya ya. Sian banget ini. Banyak sekali. Terima kasih laporannya ya. Nanti kami sampaikan sama Pak Aan teknisinya. Di Depok, Depoknya ngebelah mana ya gak ketangkep. Ya. Nah, walaupun demikian nanti bisa mendapatkan rekamannya ya, karena saya rekam ini. Dan nanti saya sampaikan juga sama teknisinya. Surah keempat, surah An-Nisa. Ini surah An-Nisa setelah Al-Imran, An-Nisa ya. Surah keempat, ayatnya 68. Topik kita, bahasan kita tentang pentingnya bimbingan nih Pak Syafi'i ya. Jangan lupa hari Jumat nih di Depok ya. Kendati pun banyak hujan, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan, rintangan. Karena nanti saya bawa rekamannya untuk direkam di sana. Iya. canggihnya belajar kita, jadi bisa melihat hasil. Ayat 68 ya. Ini 68. Surah An-Nisa ya. 68. Ini cuma sedikit ya itu. Tapi enggak apa-apa nih. Surah ke-4. Ini komputer lebih enak. Ayat 68. 68. Tuh. Tinggal ini. Oke. Masuklah keluar tuh ya. Ada di halaman 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahadainahum tuh. Walahadainahum siratan mustaqima. Walahadainahum, dan pasti kami beri petunjuk mereka siratan mustaqim, jalan yang lurus. Ada tulisannya di sini ya. Itu walahadainahum siratan mustaqima, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ada kriteria ketentuannya di ayat berikutnya nih. Kita lihat lagi ya. Ayat 69-nya nih. Ini kenapa dia dikasih petunjuk? Nah, ini di surah An-Nisa ya. Ini kita lihat ayat 69-nya. 69 nih. Masukin datanya 69. Oke. Tuh ada kan? Nih. Iya. Siapa yang ditunjukkan itu, kenapa nih? Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما يطيع الله, dan siapa yang yuti'i Allah, mentaati Allah, war rasul, dan rasulnya, faulaika, maka mereka itu, ma'alladina, bersama orang-orang yang an'ama Allah ya, yang telah dianugerahi oleh Allah nikmat, alaihim, atas mereka. Dari kelompok apa? Minan nabiyyin, dari para nabi. Wasiddiqin, dan para pecinta kebenaran. Wasyuhada, dan para orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Bagi mereka itu wahasuna, dan sebaik-baik untuk mereka, ulaika rafiqo, mereka itulah ya sebaik-baiknya teman. Nah ini. Tuh, ayat 69-nya ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, wa may yuti'illaha war rasul. Nih. Wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wassiddi, ini tak ada tasdid, wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqo. Itu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa bersama siapa? Bersama para nabi, siddiqin. Siddiqin ini adalah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Dan inilah orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Itu ya. Kan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, aulia, anbiya, aulia salihin. Nah, ini di sini ya. Termasuk seperti di surah Al-Fatihah ayat 7. Mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Dengan siapa itu? Dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang syahid, mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini ya tentang bimbingan, pentingnya bimbingan ini. Nah, kalau seperti itu di ayat 70-nya nyambung lagi itu ya. Nih, ada jaminan jaminan kenikmatan. Allahu Akbar. Nih, masukin datanya ayat 70-nya ya. Nih, 70. Masukin 70. Oke. Enak ini ya, tapi tulisannya kalau yang di komputer kurang begitu jelas. Karena ini cetakan Timur Tengah. Gitu ya. Tapi lumayan lah ya, ada terjemahnya. Tuh. Kalau seperti itu, dia dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Dan kita minta supaya tidak dibolak-balikan lagi kan. Itu kan yang ayat pertamanya tadi. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah ini. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ini dia jadikan doa sehari-hari ya setelah selesai sholat. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Jangan dirubah hati kami ya Allah, gitu kan. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Banyak kan orang, ya kita juga kadang-kadang begitu. Karena iman itu ya jid wa yankus. Di akhir zaman itu kan orang pagi-pagi beriman, siangnya sudah kufur lagi, sudah ingkar lagi. Nah ini karena banyaknya tantangan, ujian. Makanya kan kita sering berdoa ini hujan, terus kurang-kurangnya ucapan hati-hati, marah-marah dia. Padahal yang punya hujan siapa? Allah. Kenapa banjir kan bukan karena Allah memberikan hujannya, tapi karena orangnya, manusianya tidak bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan, tata letak dan sebagainya, yang harusnya resapan air dia dibangun. Nah ini kan, gitu. Nah ini, karena tidak ada kedisiplinan di antara kita. Membangun yang seharusnya tidak dibangun, dibangun. Nah itu ya, kalinya nih, yang seharusnya kali untuk air, ini malah di situ banyak orang tinggal. Nah ini tugas kita bersama ya. Gitu, karena pemerintah sendiri juga kalau bekerja juga sulit juga. Membuang sampah jangan sembarangan, gitu, bersama-sama. Walaupun itu ya, resapan-resapan air hilang, ini kan. Itu sering kali banyak orang, mendingan di zaman Belanda dulu, ya mungkin ya, dulu disiplin gitu tuh harus seperti itu. Dan dulu kan penduduknya gak seperti sekarang ini. Sekarang penduduknya banyak, ya apa, mobil aja banyak, sampai jalannya susah kan. Udah di sana sini banjir, macet, jalannya itu. Diupayakan ini, diupayakan itu, masih aja kendala. Gitu ya. Nah, di ayat 70-nya itu zalika fadlum minallah, itu ya 70 nih. Zalika fadlu, enggak dilumkan ya, enggak ada tanwin di sini. Zalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Demikian itu al fadl, karunia minallah dari Allah. Wa kafa, dan cukuplah. Cukup dengan siapa? Wa kafa billahi alima. Itu, dan cukuplah dengan Allah alima. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Dan Allah cukup mengetahui. Allah maha mengetahui. Ini tentang pentingnya bimbingannya. Kemudian bisa dilihat di surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini ayat ke-6 ya. Maaf, surah ke-6. Nah itu. Surah Al-An'am. Surah ke-6. Nih siapin. Surah ke-6. Ayatnya ayat 71. Saya ketikkan datanya, masukkan. 71. 71. Oke. Ini surah ke-6 ya. Cari surah ke-6. Surah ke-6. Ayat ke-71. 71 ada di halaman 136. Surah Al-An'am. Sudah ketemu? Jadi untuk belajar tema ini harus tahu temanya dulu. Temanya apa? Tentang pentingnya bimbingan, baru nyambung ya Pak Syafiq. Kalau enggak, temanya enggak dipelajari dulu, tema apa? Pusing gitu. Nih. Tuh ya. Ayat ke-71 ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ad'u min dunillahi ma la yanfa'u yanfa'una wa la yadhurruna. Ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala aqabina. Wa nuraddu 'ala marja'iz min fasil. Wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatin. Kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi khayra. خيران له أصحاب خيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. Kalau dihentikan gitu tuh. Tapi setelah matobi'i, huda kan matobi'i madasli. Karena ada huruf mati. إلى الهدى tina. Itu. Mau salah jadi gak salah kalau dihentikan. Kalau إلى الهدى tina salah. Ilal huda, kalau barat itu jadi panjang. Tapi kalau nyambung, ilal huda tina, jadi pendek. Qul inna hudallahi huwal huda, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Qul, katakanlah, ada doa apakah kita akan menyeru min dunillah dari selain Allah? Ma la yanfa'una, apa yang tidak bermanfaat kepada kita. Wa la yadurruna, dan tidak memudaratkan kita. Wa nuraddu ala aqabina, dan kita dikembalikan atas tumit ke belakang kita. Jadi masih ingat masa lalunya itu. Ba'da idh hadaitana, sesudah setelah kita mendapat petunjuk. Dari siapa? Ba'da idh hadanallah, setelah kita dapat petunjuk dari Allah. Ngapain kita harus kembali ke belakang kepada kesesatan? Tumit itu seibarat gitu ya di sini tuh. Ala aqabina, tumit ke belakang kita. Kita sudah diberi petunjuk ya, kebenaran, tapi kita masih kembali kepada hal-hal yang lalu, kemusyrikan, kemurtadan dan kesesatan. Jangan gitu ya. Sudah diberikan hidayah oleh Allah, dipelihara hidayahnya. Tapi itu kan hidayah itu sama seperti cinta kita sama keluarga, sama istri kita, sama itu, sama seperti bunga ada di taman kita, di taman hati kita. Bunga itu harus dipelihara, disirami, dipupuk. Kalau ada rumput-rumput yang mengganggu kan banyak tuh ya, tumbuh. Kita nanamnya nanam bunga ros, nanam bunga melati, bunga ini, bunga itu. Tapi di situ tumbuh rumput-rumput yang lain yang seharusnya yang tidak kita inginkan, kan begitu. Nah, ini harus kita pelihara iman kita. Dipupuk iman kita dengan baca Quran, dengan sholat takarrub ilallah, baca Quran, baca terjemah, baca tafsir, baca ini, baca itu, dengan siraman rohani. Itu untuk memupuk hati kita, iman kita. Karena harus dipelihara, gitu kan. Karena iman itu ya jidwayankus, bertambah dan berkurang. Nah, ini. Gitu. Jadi jangan sampai kita kembali ke belakang kepada kesesatan setelah kita mendapatkan hidayah. Idh hadanallah. Ya. Itu. Kalladzina istahwathu, seperti orang yang telah menyesatkannya. Siapa? Asy-syaitan, setan-setan. Fil ardi, di muka bumi. Khairana lahu, kebingungan baginya. Ashab, kawan-kawan. Yad'auna, memanggilnya. Ilal huda tina, kepada jalan yang lurus. Marilah ikuti kami. Kul, katakanlah. Inna hudallah, sesungguhnya petunjuk itu dari Allah. Huwal huda, itulah dialah petunjuk yang sebenar-benarnya. Wa umirna, dan kita diperintahkan. Linus lima, agar kita menyerahkan diri. Makanya ada namanya Islam. Ya, aslama, orang yang berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Rabb Tuhan seluruh alam. Hei, ini udah ada mengerti tapi kurang jelas. Baca terjemahnya. Kadang-kadang terjemah perkata itu kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak. Karena namanya menerjemahkan perkata, tapi kita sudah tahu. Kul, katakan. Tuh, ada au, kan gitu. apakah kita akan menyeru a-nya itu lil istibham gitu kan. Nih, katakan apakah kita akan menyeru selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendapatkan kemadaratan kepada kita. Dan apakah kita akan kembali ke belakang? Maksudnya di sini tuh, maksudnya syirik. Kita sudah beriman, kita kembali kepada hal-hal yang kemurtadan dan kemusyrikan yang lalu. Sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita. Seperti orang yang telah disesatkan oleh setan. Ya, ini di hal yang menakutkan. Dalam keadaan bingung. Tuh. Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Rabb, kepada Tuhan semesta alam. Itu ya, insyaAllah. Menarik kan? Sedikit-sedikit kita belajar. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang? Tuh, ya, di sini catatan kakinya 315. Maksudnya adalah syirik tuh. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan, kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan menyatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri hanya kepada Allah saja, Rabb, Tuhan semesta alam. Sayang waktunya ya. Ibu dan Bapak tidak beranjak ya, terus diteruskan. Jadi untuk memahami, bisa memahami Al-Quran itu lihat temanya. Oh, tema yang akan saya bahas ini pentingnya bimbingan. Oh, temanya manusia bertanggung jawab. Oh, temanya pahala besar bagi orang yang beriman. Jadi pas membaca ayat ada hubungannya dengan tema itu. Tanpa pakai tema kadang-kadang kita bisa paham, kadang-kadang enggak gitu. Ada beberapa, karena ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat, ada yang langsung bisa dipahami, ada yang perlu penafsiran gitu ya. Baik Ibu dan Bapak, untuk hari Jumat kita besok insya Allah ada talim di Depok ya. Jangan lupa jam 1. Tidak diliburkan walaupun banyak hujan, insya Allah saya datang ya. Nah ini. Dan untuk murotal hari Jumat surah Al-An'am ayat 1-37. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan disampaikan di 0812-828-7881. 0812-828-7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.